Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada tafsir surat Al-Humazah. Wahia Makkiyah. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afida innaha 'alayhim muqsada fi 'amadin mumaddada. Wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaanlah, kebinasaanlah, ya. Atau lembah wail di dalam neraka, ya. Likulli humazatin lumazah. Untuk setiap orang yang pengejek dan pencela. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wailun ay wa'idun wa wabalun wa syiddatu 'adzabin likulli humazatin lumaza. Wail ai artinya adalah ancaman atau wabal, kebinasaan atau malapetaka. Wa syiddatu adzab, dan azab yang dahsyat. Likulli humazatin lumaza, bagi setiap orang yang humaza, pencela, lumazah, pengejek. Humazah, pengejek, atau lumazah, pencela. Ai alladhi yahmizun nas bi fi'lihi wa yalmizuhum bi qawlih. Humazah dan lumazah artinya adalah yang yahmizun nas, yang mengejek atau mengumpat manusia dengan perbuatannya. Itu mengejek atau mengumpat dengan perbuatan. Wa yalmizuhum biqaulih, sedangkan lumazah adalah yang mencela manusia dengan kata-katanya atau dengan ucapannya. Fal hammaz alladhi yu'ibun nas wa yat'anu 'alaihim bil isyarati wal fi'l. Al-hammaz adalah alladhi yu'ibun nas wa yat'anu 'alaihim, bil isyarati wal fi'al, orang yang mengejek manusia, mengumpat manusia dengan isyarat dan perbuatan. Wal lammaz, sedangkan lammaz alladhi ya'ibuhum biqaulih, yang mengejek manusia atau mencela manusia dengan ucapan. Jadi kalau mengejek dengan perbuatan namanya hammaz, ya. Sedangkan yang mengejek dengan ucapan, ya, namanya lammaz. Wailun, kecelakaan, kebinasaan, ya, azab yang dahsyat bagi orang yang seperti ini, yang suka mengumpat, mengejek dan mencela manusia. Kata wailun di sini bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Sedangkan yang ma'ruf di kalangan ahli nahwu, ya, bahwa tidak boleh memulai kalimat dengan nakirah, ya. Nah, illa bisyurut, kecuali dengan syarat-syaratnya, kecuali dengan beberapa syarat disebutkan dalam pembahasan nahwu atau ilmu nahwu. Pada asalnya kata yang digunakan untuk memulai kalimat adalah kata yang ma'rifah, bukan yang nakirah. Baik, namun boleh dimulai dengan nakirah dengan syarat-syaratnya. Dan di sini memenuhi syaratnya, yakni kalimat ini atau kata ini memberi faedah, ya, memberi faedah, yakni faedah doa, karena di sini bermakna doa, ya, wailun, ya, maka boleh memulai kalimat dengan bentuk nakirah, karena wailun di sini adalah doa, wailun, kecelakaan, kebinasaan, azab yang pedih bagi orang yang naam pengumpat dan pencela. Ini doa dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kecelakaan dan kebinasaan bagi setiap pengumpat dan pencela, pengejek dan pencela manusia. Baik mengejek atau mencelanya dengan gerakan, ya, perbuatan atau isyarat, atau mengejek atau mencelanya dengan lisan, ya, dengan kata-kata, ucapan, kalimat-kalimat, ya. Ini ancaman yang berat, ya, yang menunjukkan wajibnya kita menghindar dan menjauh dari perbuatan akhlak yang buruk ini. Suka mencela, suka mengejek, ya. Ini akhlak yang buruk. Nah, dan seorang muslim sifatnya tidak seperti ini. Seorang muslim bukan pencela, bukan pengejek. Seorang muslim hendaknya bersih dirinya dari dua sifat yang buruk ini, dua sifat atau akhlak yang tercela ini. Humazah dan lumazah di sini sighah mubalaghah, pengejek, pencela disebutkan dengan sighah atau bentuk mubalaghah, bentuk yang melebih-lebihkan, yang artinya bahwa orang ini, ya, humazah dan lumazah ini adalah orang yang tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada hobi ya, kecuali mencela, mengejek. Kami suka mengejek, suka mencela manusia. Ini kesibukan dia. Maka orang yang seperti ini terancam dengan wailun, kecelakaan, kebinasaan atau azab yang pedih. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a mala wa addada, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, ini sifat yang ketiga. Yang pertama, sifat yang pertama mengejek atau mencela dengan perbuatan atau isyarat. Yang kedua mengejek atau mencela dengan kata-kata, kalimat, ya, ucapan. Yang ketiga, alladzi jama'a mala wa addada, yang suka mengumpulkan harta, wa addada, dan menghitung-hitungnya. Nah, yakni tidak ada kesibukan, tidak ada ambisi kecuali mengumpul-ngumpulkan harta, ya, dan menghitung-hitungnya. Ya. Bertambah atau berkurang, ya. Nah. Dan perbuatan ini melalaikan dia dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini juga terancam dengan wailun tadi, kecelakaan, kebinasaan, azab yang pedih. Orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, yakni dia tidak menginfakannya, tidak membelanjakannya di jalan-jalan kebaikan. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, wa min sifati hadzal hammaz al-lammaz annahu la hamma lahu siwa jam'il mal wa ta'didihi wal ghibtati bih. Dan di antara sifat orang yang suka mengejek atau suka mencela manusia, dia tidak ada ambisi kecuali mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dan mencintainya. Yakni menahannya. Walaysa lahu rugbatun fi infaqihi fi turukil khairat wasilatil arham wa nahwi dzalik. Orang ini tidak ada keinginan untuk membelanjakan hartanya atau menggunakan hartanya dalam jalan-jalan kebaikan atau untuk biaya silaturahmi, ya, atau yang selain itu, ya. Enggan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan, ya. Enggan mengeluarkan hartanya untuk silaturahim, enggan mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, ya. Enggan mengeluarkan hartanya untuk memberi makan fakir dan miskin, ila akhirih. Ini diantara sifat hammaz al-lammaz. Padahal yang wajib bagi setiap orang adalah membelanjakan hartanya di jalan kebaikan, di jalan yang Allah ridhoi, ya. Membelanjakan hartanya untuk nafkah keluarga, ya. Nah, untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, atau untuk bersedekah, ya, memberi makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Ini yang semestinya dilakukan oleh seseorang yang memiliki harta. Nah, kalaupun dia mengumpulkan harta, ya, maka dia kumpulkan untuk apa? Untuk nanti di belanjakan di jalan kebaikan. Bukan dikumpulkan, dihitung-hitung, ya, kemudian ditahan, disimpan, tidak dibelanjakan di jalan-jalan kebaikan. Sehingga harta yang ada pada kita itu bukan untuk di ya, kumpul-kumpulkan begitu saja. Bukan hanya untuk ditabung begitu saja. Tanpa ada tujuan untuk digunakan dalam kebaikan. Tapi harta yang ada pada kita hendaknya apa? Diinfakkan, dibelanjakan, dikeluarkan di jalan-jalan kebaikan. Kalaupun kita kumpulkan, maka tujuannya untuk apa? Untuk tadi, dibelanjakan atau digunakan dalam kebaikan. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, ya, belanjakanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ya. Jadi rizki itu dibelanjakan, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Baik memberi nafkah keluarga atau yang lainnya. Nah, bukan sekedar dikumpulkan, dihitung-hitung, kemudian disimpan. Tanpa ada tujuan untuk dibelanjakan di jalan-jalan kebaikan. Banyak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kepada kita untuk berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Orang tadi dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia di kehidupan dunia ini. Nah, yahsabu bijahlihi, kata Syekh, dia menyangka bijahlihi karena kejahilannya, karena kebodohannya, annama lahu akhlada, bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia fi dunya, di dunia ini. Falidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati mali. Oleh karena itu upayanya, usahanya, semuanya dikerahkan untuk apa? Mengembangkan hartanya. Ya. Terus dikembangkan terus. Ya. Itu yang dipikirkan. Bagaimana hartanya terus berkembang, banyak. Ya. Dikumpulkan, dihitung-hitung, ya. Nah, ditahan, ya. Tidak diinfakkan. Dan dia menyangka bahwa harta dia akan mengekalkan dia dalam kehidupan dunia ini. Sehingga usaha upayanya itu hanya untuk mengembangkan hartanya. Alladzi yadhunnu annahu yanmi umrahu. Yang dia menyangka bahwa hartanya itu akan apa? Menambah umurnya. Hartanya akan menambah usianya. Walam yadri annal bakhla yaksuful a'mar wa yukharribud diyar. Dan dia tidak tahu bahwasannya kebakhilan, pelit, kikir, ya, itulah sebenarnya yang akan memperpendek umur dan merusak tempat tinggal atau rumah-rumah. Wa annal birra yazidu fil umur. Dan bahwasannya kebaikanlah yang akan menjadi sebab bertambahnya umur. Namun orang tadi dia menyangka dengan mengumpulkan harta, ya, memperbanyak, mengembangkan dan menghitung-hitungnya, ya, dan menahannya, tidak mengeluarkannya di jalan Allah. Dia menyangka itu akan menambah umur dia, ya, mengekalkan dia di dunia ini. Padahal sebaliknya, kekikiran, pelit, bakhil, itu menjadi sebab pendeknya umur, menjadi sebab hancurnya tempat tinggal, rumah-rumah, ila akhirih. Maka hendaknya seorang muslim ya tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia ini, tidak tertipu dengan kemewahan dunia ini, ya. Tidak tertipu dengan banyaknya harta dunia. Dia menyangka bahwa hartanya akan mengekalkan dia dalam kehidupan. Dia menyangka bahwa hartanya menjadi sebab atau sarana kebahagiaannya di dunia ini, sehingga dia bisa bertambah umurnya kekal di dunia ini. Prasangka yang didasarkan atas kebodohan, kejahilan. Yang pada akhirnya setiap usaha, upayanya, aktivitasnya dan seterusnya adalah hanya untuk harta dan harta. Mengembangkan harta dan seterusnya. Akan tetapi prasangka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla. Kalla. Sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutamah. Sesungguhnya orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kalla la yumbadzanna ai la yutrahanna. Dia akan dicampakkan, dilemparkan fil hutamah. Ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah engkau apa itu hutamah? Pertanyaan seperti ini, istifham seperti ini tafkhimun atau ta'zimun laha atau li sya'niha. Menunjukkan besarnya urusan ini. Besarnya perkara hutamah ini. Wa tahwilun li sya'niha, dan juga tujuannya untuk apa? Untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang yang membacanya. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa itu hutamah? Summa fassaraha biqauli, kemudian Allah menafsirkannya dengan firman-Nya, ya. Tafsir Quran bil Quran. Allah menafsirkan narullahil muqadah. Hutamah di sini adalah narullah al muqadah. Apinya Allah, api nerakanya Allah. Al muqadah yang dinyalakan. Allati waquduha an-nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ini hutamah. Apinya Allah. Api di dalam neraka. Yang sangat panas. Yang sekian kali lipat panasnya dari panas api yang ada di dunia. Yang jika api tersebut membakar seseorang di dunia ini, mati, habis langsung. Karena sangat panasnya. Akan tetapi api di akhirat nanti, ya, api neraka tadi, yang sangat panas itu yang sekian kali lipat ya, dari api dunia. Dia tidak menyebabkan penduduknya, penduduk neraka atau orang yang terbakar itu mati. Tidak menyebabkan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Orang yang di dalamnya tidak mati wa la yahya dan tidak hidup. Agar supaya azab Allah Azza wa Jalla tersebut terus berkesinambungan. Ya. Ini sangat dahsyatnya neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Apinya Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tidak ada yang bisa apa? Mematikan api tersebut. Meredupkan api tersebut tidak ada yang bisa. Nah. Lain halnya kalau api-api di dunia, ya. Nah, bisa dimatikan, bisa diredupkan, ya. Tapi api Hutamah ini, ya. Api nerakanya Allah Azza wa Jal tidak ada yang bisa mematikannya. Dia akan terus membakar, ya, orang-orang yang pantas untuk diazab dan disiksa di dalam an-nar wal iyadz billah. Allati tattali'u 'alal afidah. Disebutkan salah satu sifat api ini. Api ini allati tattali'u 'alal afidah. Api ini dapat membakar sampai ke afidah, sampai ke hati. Tidak hanya kulit, ya. Tidak hanya bagian luar, tetapi tattali'u 'alal afidah, tembus sampai ke hati. Ai tunfidu minal ajzami ilal qulub allati min shiddatiha, yang karena dahsyatnya panas api tersebut sehingga dapat membakar sampai ke hati. Ai tunfidu minal ajzami ilal qulub, yaitu menembus dari tubuh sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api tersebut tertutup rapat atas mereka. Sudah apinya panas, sangat panas, kemudian tertutup rapat atas para penduduk neraka. Wa ma'a hadhil hararah al-balighati, bersamaan dengan panasnya api tersebut yang sangat dahsyat, ya. Hum mahbusuna fiha, bersama dengan itu mereka apa? Tertahan, terpenjara di dalam neraka tersebut. Qad ayisu minal khuruj minha, yang mereka telah berputus asa untuk keluar dari tempat tersebut. Putus asa untuk keluar dari api neraka. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api tersebut tertutup rapat atas mereka. Ai mughlaqatun, yakni mughlaqah, terkunci, tertutup atas mereka. Fi 'amadin, fi 'amadin, mereka dalam keadaan terikat pada tiang-tiang. Tiang-tiang yang terpanjang kuat. Min khalfil albuab, dari balik pintu-pintu neraka. Ya, sudah ada pintunya ditutup, ya, diikat lagi. Ya. Mumaddadah, yakni tiang-tiang yang panjang. Li'alla yakhruju minha, agar supaya mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar dari tempat tersebut maka mereka dikembalikan ke tempat tersebut. yaitu ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari semua itu, dari dahsyatnya siksa neraka wal iyadzubillah. Wa nas'aluhu al-'afwa wal 'afiyah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla al-'afwa, ampunan, wal 'afiyah, dan juga keselamatan. Dan tentunya selain kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dahsyatnya siksa neraka tersebut, kita iringi dengan asbab, sebab-sebab yang dapat menjauhkan kita dari neraka tersebut. Nah, tidak hanya kita mengatakan na'udzubillah, ya, atau a'udhu billah min azabin nar. Nah, akan tetapi kita sertai, ya, dengan menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke dalam neraka tersebut, ya. Di antara sebab-sebabnya tadi, ya, al-hamz, al-lamz, suka mencela, suka mengejek, ya. Nah, ya, suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yakni fikir, ya, tidak menginfakkan dan membelanjakan harta di jalan Allah Azza wa Jal, di jalan-jalan kebaikan, ya, dan seterusnya dari berbagai macam sebab-sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam an-nar wal iyadzubillah. Dan juga kita melakukan sebab yang bisa menjauhkan diri kita dari an-nar. Di antara sebabnya adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ya. Nah, dan juga banyak beramal soleh. Dan di antara amal soleh tersebut adalah sedekah, ya. Nah, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, ya, dalam rangka untuk apa? Menjaga diri dari api neraka. Nah, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Di antaranya hadis ini. Pelihara diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Sedekah termasuk sebab. Sebab yang dapat menjauhkan seseorang dari an-nar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan surat Al-Humazah yang kita bahas pada malam hari ini, ya, menjadi peringatan dan nasihat bagi kita, agar senantiasa kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar senantiasa kita menjauhi sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita ke dalam kebinasaan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين.